Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mahiyah Salafiyah karya Dr. Syekh Abdullah Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada penukilan pertama yang dijadikan poin oleh Syekh hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan pentingnya mengikuti mereka, mengikuti kaum salaf, para sahabat dan juga orang-orang yang sejalan dengan mereka hingga yaumul qiyamah. Dan di dalam ucapan Ad-Darimi pula menunjukkan pentingnya sanad, yang ini banyak dicerca, ditinggalkan oleh mereka orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama ini. Mereka katakan itu hadis ahadkah, ataukah itu tidak mutawatirkah, ataukah itu dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan akalkah. Dengan itu mereka tolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah ucapan para sahabatnya. Maka yang membenci mazhabnya salaf, maka sebenarnya ia ingin menjadikan, ia ingin mengambil agamanya dari hawa nafsunya. Mereka enggak mau kembali kepada salaf karena ingin menjadikan hawa nafsunya sebagai agamanya. Ini. Dan yang seperti itu mendapat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan kemana dia mau berpaling, dan kami terakhir akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Berikutnya, Syekh hafizahullah ta'ala menukilkan ucapan yang lain, yaitu ucapan al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam dhammu at-ta'wil, kitabnya beliau, faqad thabata wujubu ittiba'i as-salafi rahmatullahi alaihim bil kitabi was-sunnati wal ijma'i. Telah ada kewajiban mengikuti salaf rahimahumullah ajma'in. Telah ada kewajiban mengikuti salaf bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Yang pertama dari Al-Quran, Yang kedua dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari ijma', kesepakatan salaf, kesepakatan para ulama akan wajibnya mengikuti kaum salaf. Wal ibratu dallat alaihi, dan pelajaran ibrah menunjukkan akan hal itu. Pelajaran yang kita pelajari, yang kita ambil dari beberapa sisi yang ada, itu menunjukkan akan hal itu, wajibnya mengikuti salaf. Dari mana kita bisa sholat kalau bukan dari salaf? Dari mana kita bisa berpuasa kalau bukan dari salaf? Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini menunjukkan wajibnya mengikuti salaf. Enggak mungkin kita bisa beramal tanpa adanya, tanpa mengikuti siapa? Salaf. Enggak mungkin. Mau beramal tanpa bimbingannya sahabat? Enggak mungkin. Tanpa bimbingannya para tabi'in? Enggak mungkin. Sedangkan itu ilmu yang terus diwarisi hingga hari ini. Naam. فَإِنَّ السَّلَفَ لَا يَخْلُوْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُصِيبِينَ أَوْ مُخْطِئِينَ. Sesungguhnya salaf itu tidak lepas dari kebenaran dan kesalahan. Artinya apa? Mereka tidak terlepas dari benar dan salah. Artinya bisa di antara dua kondisi ini. فَإِنْ كَانُوا مُصِيبِينَ وَجَبَتْ تِبَاعُهُمْ. Kalau mereka betul, mereka menepati al-haq, maka wajib untuk mengikuti mereka. Wajib mengikuti mereka. لِأَنَّ تِبَاعَ الصَّوَابِ وَاجِبٌ. Karena mengikuti kebenaran itu perkara yang wajib. Warukubal khata'i fil i'tiqadi haramun. Dan melakukan kesalahan dalam hal aqidah itu perkara yang haram. Beliau rahimahullahu ta'ala menegaskan dalam ucapan beliau ini, tidak ada dari salaf itu yang salah dalam permasalahan akidah. Tidak ada dari kalangan para sahabat yang salah dalam hal keyakinan manhaj. Nanti kita akan pelajari ucapan beliau yang setelah ini. Maka mengikuti mereka perkara yang apa? Yang wajib. Terlebih dalam hal aqidah. Karena mereka orang-orang yang tepat, yang tidak salah dalam permasalahan aqidah, keyakinan. Walianahum idza kanu musibin. Oleh karena pula, apabila mereka ini dalam kondisi benar, kanu ala siratil mustaqim, maka mereka ini di atas jalan yang lurus. Ya, karena mereka benar, maka mereka di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Wa mukhalifuhum muttabi'un li sabilis syaitan al-hadi ila siratil jahim. Dan yang menyelisihi mereka itu menunjukkan orang yang mengikuti jalannya syaitan. Mereka ini orang-orang yang tepat, yang betul jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dengan itu mereka di atas apa? As-siratul mustaqim. Maka yang menyelisihi mereka itu sedang mengikuti jalannya syaitan yang akan menggiring dia menuju neraka jahim. Kalau sudah tidak mengikuti para sahabat, maka dia mengikuti jalannya syaitan. Karena jalan al-haq, jalan yang benar itu satu, tidak berbilang. Nanti kita akan melewati hadis itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza siratullah al-mustaqim." Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis-garis yang lainnya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hadhihi subul." Inilah jalan-jalan yang lain yang melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. "Likulli sabilin minha syaitan." Di setiap jalan itu ada syaitan-syaitannya. Ada para setannya di situ. Yang mengajak kepada mereka, "Ayo sini. Ikuti jalannya kami. Enak kamu nanti," dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya adalah Allah ancam dengan nerakanya, sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang telah kita baca tadi, bahwasanya yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Qala wa qad amara Allahu bittiba'i sabilihi wa siratihi wa naha 'anittiba'i ma siwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti jalannya, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah melarang kita untuk mengikuti selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah perintahkan ikuti jalannya Allah, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Adanya penafian dan pengisbatan. Itulah agama kita. Adanya penetapan, adanya penafian. Ya. Ada yang namanya sunnah, ada yang namanya bid'ah. Ada yang namanya tauhid, ada yang namanya syirik. Ada yang namanya ketaatan, ada yang namanya maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang baik-baik. Memerintahkan kepada sunnah, tauhid, ketaatan, dan melarang dari apa yang jelek-jelek. Kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Ya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, maka ikutilah ia. Kata Allah, ini jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian jalan itu. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain tadi, yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ikuti jalan yang lurus ini. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Fatafarraqa bikum an sabilih. Karena mengikuti jalan yang lain, tidak mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu sebab kalian berpecah belah. Jadi sebabnya orang-orang itu berpecah belah apa? Menyelisihi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka bersatu, kembali kepada pemahaman yang benar yang dibimbingkan Allah dan Rasulnya, pasti mereka menjadi satu barisan. Satu barisan. Tapi karena yang ini mau menggunakan akalnya, yang ini mau pakai pemahamannya sendiri, yang ini mau pakai otaknya sendiri, yang ini begini A, B, C, D, bahkan 100, bahkan 1000, masing-masing berdiri sendiri, membawa jamaahnya sendiri-sendiri. Naam. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah yang diwasiatkan Allah kepada kalian, agar kalian bertakwa. Jadi ngikut sunnah, mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ketakwaan. Mengikuti jalannya Allah itu sebab ketakwaan. Yang pengen bertakwa, ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin lurus beriman dengan keimanan yang baik, yang betul, ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin bermuamalah dengan muamalah yang baik, ikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu luas, mencakup berbagai lini dalam urusan agama ini. Berikutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'una. Kalau ada orang yang menyangka, mengira bahwasannya sahabat itu salah, bahwasannya salaf itu salah, kana qadihan fi haqqil islami kullih, maka itu merupakan celaan kepada hak Islam semuanya. Yang mengatakan mereka salah, para sahabat salah, maka itu merupakan celaan kepada Islam seluruhnya. Kenapa? Li'annahu injaza ay yukhti'u fi hadha. Kalau memang mereka bisa salah dalam hal ini. Apa maksudnya hal ini tadi? Dalam hal ini, kembali kepada sebelumnya, dalam hal aqidah. Kalau memang mereka bisa salah dalam hal aqidah, keyakinan, jaza khata'uhum fi ghairihi minal islami kullih, maka bisa juga kesalahan itu menimpa yang lainnya dari keislaman ini. Ibadah, tingkah laku, adab, akhlak, dan seterusnya. Kalau memang mereka bisa salah dalam hal aqidah, maka tentu yang lain-lainnya pun bisa mereka salah padanya. Maka mereka para sahabat terbersihkan dari kesalahan dalam bab aqidah, keyakinan. Wa yanbaghi alla tunqal al akhbaru allati naqaluha. Kalau sudah boleh salah dalam hal-hal yang lainnya, dalam berita mereka bisa salah, dalam ini, dalam penukilan mereka bisa salah juga, maka sepatutnya tidak dinukil berita-berita dari mereka. Ya. Karena dalam statement kita, oh ini bisa salah. Dalam pikiran kita mengatakan, oh ini mungkin salah para sahabat di situ. Di sini mungkin salah juga, di situ mungkin salah juga, dan seterusnya. Akhirnya apa? Sepatutnya enggak dinukil khabar-khabar dari mereka. Kalau sudah seperti itu, apa kata beliau rahimahullahu taala? Wala tuthbata mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati rawauha. Tidak ditetapkan pula mu'jizat-mu'jizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka riwayatkan. Siapa yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mu'jizat-mu'jizat? Siapa yang menyampaikan kepada kita? Sahabat. Kalau memang mereka bisa salah dalam bab akidah, maka yang lain-lainnya pun bisa jadi salah. Bahkan dalam permasalahan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa diragu-ragukan. Apa benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh? Apa betulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an? Apa betulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan? Ini, kalau memang dikatakan bahwasanya para sahabat bisa salah dalam bab akidah, maka yang lebih ringan dari itu pun mereka bisa salah. Fatabtulur riwayatu wa tazulus syari'ah. Dengan itu batallah periwayatan dan hilanglah syariat Islam. Wala yajuzu li muslimin ayyakula hadha wala ya'taqiduhu. Pada akhirnya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengucapkan dan meyakini hal yang seperti ini. Dalam permasalahan keyakinan, dalam permasalahan prinsip, mereka para sahabat tidak mungkin salah padanya. Dan mereka bersepakat akan hal itu, akidah yang benar. Begitu pula kaum salaf yang setelahnya, dari murid-murid mereka. Karena kalau dikatakan mereka bisa salah dalam bab akidah, maka tentu dalam hal-hal yang lainnya bisa saja dikatakan mereka pun salah. Sehingga dengan itu apa? Hilanglah syariat Islam, hilang. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan begini, begini, begini. Sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan begini, begitu, dan seterusnya. Sahabat yang lainnya pun mengatakan yang lainnya dari periwayatan yang ada, mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, mengajarkan yang ini itu, berita-berita disampaikan padanya. Karena punya prinsip seperti ini, dia pun ragu-ragu, apa betul ya? Jangan-jangan mereka salah. Baik, maka tidak boleh dikatakan bahwasannya mereka itu salah dalam hal yang seperti ini. Oleh karena dikatakan bahwasannya para sahabat itu orang-orang yang udul, yang terpercaya. Dan mereka ini orang-orang yang kuat hafalannya, bukan seperti kita. Jangan disamakan seperti kita. Dan enggak boleh dibanding-bandingkan. Karena kalau kita berusaha membanding-bandingkan, membanding-bandingkan itu sebuah perbuatan yang bisa mengurangi derajatnya para sahabat. Apalagi sampai mengatakan bahwasanya kita lebih bijak dibanding mereka. Ya, ini ucapan yang batil. Kita lebih bijak dibanding mereka. Ucapan yang sangat-sangat salah. Menyelisihi rekomendasinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kata seorang penyair, "Alam tara annas saifa yang kusu qadruhu idza qila innas saifa amda minal asa." Tidakkah engkau melihat, berpendapat bahwasanya apabila dikatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat, niscaya kadar pedang itu akan turun. Bukan lawannya pedang tongkat. Iya. Pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Nah, membandingkan tongkat sama pedang atau pedang sama tongkat tadi, itu bisa menurunkan kadarnya apa? Pedang. Ya, jangan kamu bandingkan pedang sama tongkat. Enggak bisa kamu bandingkan. Kalau pedang yang ini sama pedang yang itu mungkin ini lebih tajam dibanding samurai misalkan dan seterusnya, maka tidak bisa membandingkan diri kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kama qultu al adillatu katsiratun, sebagaimana yang aku katakan kepada kalian semua, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dalil-dalilnya sangatlah banyak yang menunjukkan wajibnya mengikuti kaum salaf radhiyallahu anhum ajmain, baik dari hadis maupun ayat maupun ucapan para ulama yang lainnya. Dan yang kita bacakan, yang kita pelajari sudahlah mencukupi bagi kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya mengikuti mereka adalah wajib hukumnya. Berikutnya beliau mengatakan, wa ammal intisabu ilaiha, adapun menisbahkan diri kepada kaum salaf, beralih dari hukum mengikuti salaf kepada hukum menisbahkan diri kepada mereka. Fa'aqulu, aku katakan, faqad alimta ayyuhal muwaffaq, sungguh engkau telah mengetahui wahai orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Annattiba'a sabilil mu'minin minas salafil madina wajib. Sungguh kamu telah tahu bahwasannya mengikuti jalannya kaum mukminin dari kalangan salaf itu perkara yang wajib. Wa alaihi fal intisabu ilaihim syarafun wa izzun lak. Maka oleh karena itu, maka menisbahkan diri kepada mereka merupakan sebuah kemuliaan dan keagungan bagi engkau. Kita tahu bagaimana posisi mengikuti salaf, kemuliaan mengikuti mereka, maka menisbahkan diri kepada mereka merupakan sebuah kemuliaan. Mengatakan bahwasanya kami mengikuti salaf, kami mengikuti para sahabat, kami mengikuti Imam Fulan yang dikenal kokohnya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kemuliaan bagi diri kita. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Siapa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Anas. Siapa namanya? Siapa namanya Fiki? Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Siapa nama kunyahnya? Man ya'rif? Siapa yang tahu nama kunyahnya Ibnu Taimiyah? Abu Man? Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam majmu' fatwa beliau, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa'taza bihi atau wa'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Apa kata beliau rahimahullah? La aiba, tidak ada celah, tidak ada aib bagi mereka yang menampakkan madhabnya salaf, yang menampakkan tariqahnya salaf, jalannya salaf. Begitu pula menisbahkan diri kepadanya. Bukan aib bagi seorang itu menisbahkan diri kepada salaf. Saya mengikuti salaf, saya berpedoman kepada salaf, saya dan seterusnya. Bukan aib bagi seorang itu mengatakan seperti itu. Bal yajibu qabulu dhalika minhu, bahkan wajib menerima pengakuan itu darinya. Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena madhhab salaf tidaklah ia kecuali kebenaran. Menisbahkan diri kepada kebenaran kira-kira bagaimana? Boleh apa enggak boleh? Menisbahkan diri saya mengikuti al-haq, kebenaran. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Bahkan itu yang seharusnya bagi kita. Mengikuti kebenaran, yang kebenaran itu merupakan madhabnya salaf, madhabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, disebutkan, ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bagaimana orang yang mengatakan bahwasannya dirinya mengikuti salaf? Apakah dia ini orang yang berkelompok? Apakah dia ini orang yang membuat kelompok sendiri? Jawaban beliau hafizahullahu ta'ala, at-tasammi bis-salafi idza kana haqiqatan fala ba'sa bihi. Menamakan dirinya sebagai pengikutnya salaf apabila itu benar keberadaannya, seperti itu dirinya, memang hakikatnya dia sedang mengikuti jalannya salaf, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kalau betul-betul dia punya usaha mengikuti salaf, kemudian dia mengatakan saya berpedoman kepada salaf, maka yang seperti ini enggak masalah. Tapi kalau yang lainnya, amma idza kana mujarrajat tasammi fala yajuzu dzalika wa huwa ghairu salafiyyin. Adapun kalau cuma sebatas pengakuan saja, cuma sebatas nama, muamalahnya, begitu pula yang lain-lainnya, tidak menunjukkan mengikuti salaf, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? pengakuannya enggak bermanfaat baginya. Nah, ngaku ikuti salaf tapi akidahnya berseberangan, tapi prinsipnya berseberangan, maka pengakuannya enggak bermanfaat bagi dirinya. Begitu pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala pun pernah dikatakan seperti itu, ditanyakan kepada beliau, apakah menamakan dengan pengikut salaf itu termasuk bentuk merekomendasi diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri? Kata beliau rahimahullahu taala, apabila dia jujur, betul-betul punya usaha ngikuti salaf. Ngikuti salaf itu bagaimana? Ya, berbagai kehidupannya dia arahkan pedomannya kepada salaf. Mau itu jual belinya, mau itu bermuamalahnya, mau itu semangat ibadahnya, semangat belajarnya, dalam menimba ilmu, menghafal, mencatat, begitu pula berkeyakinan. Betul dia mengikuti salaf semangatnya, artinya dia berusaha untuk itu. Maka yang seperti ini merupakan tazkiyah yang wajib. Nah, mengatakan kepada dirinya bahwasannya saya sedang mengikuti salaf, ini merupakan tazkiyah yang wajibah, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi mengatakan atau mengucapkan diri kita sedang mengikuti para sahabat, mengikuti yang lainnya, ini butuh pembuktian. Arafta falzam. Kamu tahu, maka pegang teguhlah perkara itu. Kamu telah pelajari hal-hal itu, maka ikuti dengan baik. Jangan apa, sebatas di lisan saja, omong kosong. Jangan cuman sebatas apa, pengakuan saja. Kalau cuman mengaku, banyak, semua orang bisa mengaku cinta, bisa mengaku cinta sahabat, cinta Rasul, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang bisa kalau cuma apa? Bicara. Tapi sekarang pembuktian, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang kata para ulama, ini namanya ayat mihnah, ayat ujian. Diuji bagi mereka-mereka yang ngaku cinta Allah, bagaimana sikap ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul-betul dia menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah cuma sebatas apa? Pengakuan di lisan. Nah, maka tidak ada aib bagi mereka yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Tentu selama itu penisbahan yang dia jalani konsekuensinya. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasayal a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i wazumi sabilis salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Kalau kau perhatikan, wahai orang yang cinta al-haq, kalau engkau perhatikan wasiat-wasiatnya para ulama, wasiatnya para imam, engkau akan dapati mereka ini terus mewasiati untuk ikut, untuk berpegang teguh dengan jalannya para salafus saleh, pendahulu kita yang baik. Dari kalangan para sahabat maupun orang-orang setelah mereka yang mengikuti jalannya sahabat. wa yanhauna an mujanabatihi, dan engkau akan dapat juga mereka itu melarang untuk menyelisih jalannya salafus saleh. Jadi lihat sekarang yang ikut salaf atau yang mengatakan dirinya ikut salaf, apa betul komitmen dengan itu? Apa betul sesuai ucapan dengan perbuatannya? Apakah dia konsekuen dengan ucapannya? Ternyata dia ngajari begini, begini, begini, tingkah lakunya berseberangan dengan ucapannya. Yang mengajarkan begini, ini enggak boleh, itu boleh, ternyata dia melanggar sendiri. Yang seperti ini, rekomendasi untuk dirinya enggak betul berarti. Yang dia katakan bahwasannya dia mengikuti salaf, maka enggak betul pengakuannya. Maka di sini pula terdapat hasungan bagi kita, perintah untuk mengikuti orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang konsekuen dalam beragamanya. Sehingga dengan ini kita, apalagi di zaman-zaman seperti ini, bisa memilah dan memilih dengan prinsip yang seperti ini. Apa betul ya dia di atas al-haq? Dilihat sepak terjangnya, track record-nya. Oh, ternyata dia enggak sejalan dengan salaf. Oh, ternyata dia jarkoni atau larkoni, ngajari tapi enggak ngelakoni, ngelarang tapi ngelakoni larangannya. Maka sekali lagi menisbahkan diri kepada salaf itu merupakan sebuah kemuliaan, maka tidak bisa dicampuri dengan apa? Dengan adanya kontradiksi, berseberangan ucapan dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.